بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita lanjutkan beberapa contoh atau kisah kesungguhan ulama salaf dalam masalah menuntut ilmu. Di halaman 40 insyaallah. Hah? Halaman 20. Sebagian ulama menyebutkan tentang Abdullah putranya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi Imam Ahmad ini beliau ulama, putranya pun juga ulama. Ya. Abdullah bin Imam Ahmad, beliau berkata, demi Allah aku tidak pernah melihatnya Abdullah kecuali dalam keadaan tersenyum, membaca kitab atau sedang menelaah satu kitab. Jadi ulama mereka mendeskripsikan anaknya Imam Ahmad. Kata mereka, aku tidak pernah melihat Abdullah kecuali mesti tersenyum atau sedang membaca kitab atau sedang menelaah satu kitab, itu aja kerjaannya. Ya, tapi memang tidak harus semua anak ustaz jadi ustaz, nggak harus. Ya, maksudnya tidak harus seorang ulama atau siapapun dai anaknya harus menjadi dai sepertinya. Kalau enggak jadi dai sepertinya berarti gagal mendidiknya. Enggak. Putra, putri, anak itu tidak dipaksakan untuk menjadi apa-apa, melainkan yang penting selamat dunia akhirat. Dan yang selamat dunia akhirat tidak mesti ustaz. Bahkan tidak semua ustaz selamat dunia akhirat, ya. Gitu. Terus kemudian yang keempat. Yang lain lagi ada yang menceritakan tentang sosok Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, dikatakan aku tidak pernah melihat Al-Khatib kecuali di tangannya ada kitab yang telah yang ia telaah. Mesti itu di tangannya ada Al-Khatib. Kalau misalnya Al-Khatib di antara antum sebagai Al-Khatib, ya. Kira-kira gimana? Di tangan antum ada apa? Handphone. Mesti gitu. Coba siapa di antara kita kalau ngelihat dia pasti di tangannya ada handphone. Ada enggak orang kayak gitu? Hah? Ada retorik di masjid. Pokoknya kalau enggak sholat dia lagi main handphone. Kalau enggak gitu dah, urusannya gitu aja. Kalau enggak main handphone, sholat dah gitu. Tapi handphone kan memang relatif. Kadang seseorang megang handphone karena untuk merojaah, ya bisa. Walaupun jarang kita bisa husnudzon pada orang seperti itu. Antum melihat orang di mana-mana husnudzon pada semua orang, pasti lagi merojaah Al-Qur'an. Nah, ini konyol. Ketika kita lihat malah enggak justru. Ya, atau ada anak-anak muda di warung kopi, ya, lagi pada ngumpul ngeliatin HP, itu bilang itu pasti lagi murojaah tahfidz itu. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Lagi nonton lagu, ya. Taib. Para ulama ini mereka adalah orang-orang yang waktunya tidak terbuang sia-sia. Adapun kita sebenarnya tidak berbeda dengan mereka. Seorang penyair mengatakan, tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ilal ajali wal ainu tanzuru fala aida dhaka ash-shababu alladhi mada wala zala hadzal mashibul muqaddaru. Hari-hari kita akan terus-menerus berlalu padahal semua orang telah tahu bahwa kita menuju kematian. Semua ini sama. Kita sama-sama punya hari seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, seperti Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sama. Dan semua orang sepakat bahwa semuanya menuju kematian. Masa muda telah berlalu, tak mungkin akan kembali. Dan tidak pula uban yang putih ini akan menghilang, kecuali kalau disemir hitam, ya. Tapi enggak mungkin dia akan hilang begitu saja. Artinya enggak bakal kita bisa muda lagi. Banyak orang mengenang masa muda, ya, walaupun dia masih muda, ya, kayak kita masih muda sebenarnya. Karena belum sampai usia 40 tahun. Tapi antum kadang mengenang loh usia-usia 5 tahun sebelum ini, dulu ngapain ya, yang masih di desa dulu suka ngapain, yang dulu masih kuliah dulu ngapain, yang dulu mungkin masih sekolah ngapain ya, itu terkenang. Ada sweet moments gitu, ada momentum-momentum yang manis. Tapi kalau kita pikir-pikir, ketika kita disibukkan dengan ilmu sekarang, kita mengenang sambil menyesal juga. Kenapa enggak dari dulu saya nuntut ilmu gitu kan? Kalau antum tahu lezatnya ilmu, kenapa dari dulu enggak saya nuntut ilmu aja? Lebih-lebih kalau misalnya kita menjadi orang tua, makin sibuk, makin banyak anak, makin repot, makin punya penyakit. Ketika udah tahu ternyata harganya ilmu itu tinggi sekali, menyesal, kenapa enggak dari dulu saya ngafalin? Kenapa enggak dari muda saya tuh punya ilmu, punya ini, bisa itu. Banyak orang nyesel. Lebih-lebih nanti orang yang di akhirat, lebih dalam lagi penyesalan mereka. Apalagi orang-orang kafir. Maka hari-hari ini terus-menerus berlalu dan tidak bisa kita ambil lagi. Tidak akan mungkin bisa kita bayar. Ya, kita tebus hari yang lalu dengan masa depan enggak mungkin. Khalas, selesai. Masa muda keriputnya kulit antum ya. Kalau dulu kulitnya bagus sekali, sekarang udah keriput misalnya, ya udah enggak bisa kembali lagi. Dioperasi pun ngabisin biaya demi itu, dan itu pun udah tetap aja enggak bakal kencang. Ya, jadi sebelum antum berusia 30 ke atas ya, maka itu masih banyak kesempatan. Usia antum berapa rata-rata? Antum berapa usia? 30 nyampe? 27? Ikin 35 nyampe? Masih 22, 23 ya? 22. Nah, tapi kewibawaan antum 35. Masya Allah. Iya. Kalau ini ya 14 lah. Baik ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, sungguh engkau hanyalah hari-hari yang kau lalui. Setiap hari, setiap kali satu hari berlalu darimu, maka hilanglah sebagian darimu, dirimu ya. Itu kata Al-Hasan, ini kalimat yang masyhur. Ya bin Adam, innaka antal ayyam. Ya, kita waktu itu diajarin waktu di Libya, kalimatnya Al-Hasan Al-Basri ini, innaka antal ayyam, ketawa semua. Kenapa? Kalian semua ayam. Ya. Maksudnya ayam di sini hakikat lughawiyahnya Arabiyah, urfiyahnya Arabiyah itu. Hah? Hari-hari. Antum itu adalah serpihan waktu, serpihan hari-hari yang antum akan melalui, terus dilalui, terus habis. Inqidaul waqt itu selalu ada tiap hari. Setiap kali satu hari berlalu dari antum, maka hilang sebagian dari diri antum. Jadi antum sebenarnya sedang menunggu jemputan. Siapapun kita itu sedang menunggu jemputan. Sampai hari kita habis, seluruhnya komplit habis, maka disitulah akan datang yang kita nantikan, yaitu jemputan malaikatul maut. Dan mengerikannya kita gak tahu kapan berakhir semuanya itu. Al-Hasan juga berkata, tidak ada satu hari pun pada saat terbit fajar kecuali ia akan berseru, ya anak, wahai anak Adam, aku adalah makhluk baru bagimu dan aku menyaksikan apa yang kau lakukan. Maka berbekallah denganku dengan melakukan amal-amal bermanfaat, karena apabila aku telah berlalu, aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Paham maksudnya di sini, hari berseru kepada manusia. Ini hanya sebagai ungkapan semata, bukan pada hakikatnya hari ngomong kayak gitu, enggak. Karena tidak ada dalil khusus tentang itu. Cuma di sini Al-Hasan ingin menyeolahkan waktu itu berbicara, seolah-olah waktu itu berbicara kepada anak Adam agar tidak menyia-nyiakan waktunya. Dan ketahuilah bahwa waktu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Al-Khalil bin Ahmad, itu Al-Khalil bin Ahmad di sini ahli bahasa, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Beliau berkata, waktu itu ada tiga bagian. Satu ya, fi'il madhi, kedua fi'il mudhari', ketiga fi'il Fi'il apa? Mustaqbal. Hah? Pertama madin, kedua mudhari, ketiga mustaqbal. Iya, mentang-mentang ahli bahasa nahwu ya. Tapi memang itu maksudnya. Waktu itu ada tiga bagian. Waktu yang madi, yaitu telah berlalu dan dia tidak akan pernah antum pungut kembali. Yang kedua, mudhari, present, di kekinian ini, yaitu waktu yang sedang kau jalani sekarang. Maka lihatlah bagaimana ia akan berlalu nanti. Ya kan? Hari ini nih, antum belajar di sini, nanti akan berlalu pelajaran ini. Ya. Lalu apakah berlalunya waktu yang sekarang ini berlalu dengan kandas sia-sia atau berlalu dengan ghanimah? Nah, gitu. Sia-sia kandas sudah selesai. Ya? Atau berlalu dengan antum sudah menanam ghanimah di akhirat. Dan yang ketiga, waktu yang engkau tunggu-tunggu, yang bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya, enggak? Future, masa depan. Antum nunggu masa depan. Yang belum nikah nunggu kapan nikah misalnya. Dan antum belum tentu menikah, dalam artian kita enggak tahu kapan mati. Yang nunggu punya cucu misalnya. Usia belum sampai 30 udah menanti cucu. Ya tunggu masih 20 tahun lagi nanti. Tapi apakah pasti itu nanti akan terjadi? Itu pun yang antum tunggu-tunggu belum tentu terjadi. Jadi sekarang antum disibukkan apa? Disibukkan oleh apa antum sekarang? Apakah yang antum manfaatkan sekarang itu akan kandas sia-sia atau akan menjadi simpanan harta yang akan antum terpuaskan dengan di hari akhir? Secara sunnatullah kita mengetahui bahwa waktu yang kita jalani ini tidak akan pernah kembali lagi walau bagaimanapun. Walau sekiranya seandainya manusia, jin dan para malaikat bergabung semuanya untuk bekerja sama, tentu mereka tidak akan dapat mengembalikan waktu yang telah berlalu dari umur kita ini. Waktu yang kita sia-siakan jika kita bandingkan dengan waktu yang kita gunakan, niscaya kita akan melihat bahwa diri kita ini sangat lalai. Apabila seorang dari kita mau membaca tentang kesungguhan para ulama salaf dan seberapa besar usaha mereka dalam memanfaatkan waktu, maka ia tidak dapat membandingkan dengan keadaan dirinya yang sangat lalai. Malu kita kalau kita cerminkan di kehidupan para salaf. Ya. Ada kitab bagus yang sering Anda jadikan referensi kalau tentang salaf, bukan mazhab akidah, bukan, tapi dalam masalah akhlak, muamalah dan semisalnya. Ya. Yeah. Judulnya Hayatus Salafi Bainal Qawli wal Amal. Hayatus Salaf Bainal Qawli wal Amal, tapi bahasa Arab. Anda pikir enggak ada bahasa Indonesianya. Di internet tersebar itu. Hayatus Salaf, kehidupan salaf antara perkataan dan perbuatan. Itu ada bab-babnya tentang jujur, tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, ya. Terkumpul riwayat-riwayat tentang salaf. Gitu. Dan kalau betul-betul mau belajar dengan benar, manhajnya benar, maka harus banyak menyimak riwayat salaf. Iya, menyimak riwayat salaf dan mencintai mereka. Ya. Kebanyakan pembelajar sekarang lebih doyan perkataan-perkataan khulaf atau pun paling banternya, paling mulianya imam mazhab 4 itu. Apalagi kalau sudah disebut Imam Syafi'i, seolah udah mentok, udah kenabian, udah dalil dah. Tapi sebenarnya dari imam yang 4 tanpa menyedikit atau menurunkan kadar mereka rahimahumullah, sesungguhnya salaf itu lebih agung. Salaf itu lebih agung dari segi amal atau dari segi ilm dan amal. Dari segi ilm dan amal. Tidaklah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu lebih tinggi kadarnya dari seorang pun dari sahabat, tidak. Ya. Bahkan dengan tabi'in masih lebih tinggi ilm dan ilmu tabi'in pada umumnya. Maka bukan berarti kita kurang suka dengan mazhab empat, enggak, bahkan kita belajar insyaallah. Tetapi seseorang jika hanya berpatok pada imam mazhab, maka dia kelak akan mendapati dirinya fanatik, dan bodoh dengan itu. Ya. Tapi barang siapa yang dia hanya menjadikan mazhab sebagai kendaraan, sementara dia tetap terus memperhatikan jika perkataan salah begini maka dia ikuti, jika perkataan Nabi begini tentu saja dia ikuti, maka dia akan mendapatkan dirinya sebagai muttabi'. Beda muqallid muta'assib dengan muttabi' as-salaf. Beda. Ya. Baik. Al-Dhahabi rahimahullah menjelaskan tentang perjalanan hidup Abdul Wahab bin Abdul Wahab bin Al-Amin. Beliau berkata, Abdul Wahab sangat menjaga waktunya. Tidak satu jam pun dari waktunya berlalu kecuali ia gunakan untuk membaca, berzikir, salat tahajud dan membaca Al-Qur'an. Masyaallah. Ada di sini yang kuat seperti itu? Ya. Ada dari kita baru satu halaman baca Qur'an itu udah bosannya minta ampun, masyaallah. Setannya kebanyakan itu. Muhammad bin Abdul Baqi berkata, setahuku aku tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang telah berlalu dari umurku untuk bermain-main dan berbuat yang sia-sia. Jadi kalimat-kalimat ini semua cemeti buat kita. Cambukan yang sepertinya ketika kita melihat ilmu dan amal mereka, realisasi amal mereka terhadap waktu, ya, sepertinya kita tuh orang yang tidak punya harga sepertinya. Kalau kita bandingkan dengan mereka, sepertinya kita itu orang yang tidak punya harga karena tidak menghargai waktu. Iya. Antum akan melihat, ikhwan, orang yang produktif menakjubkan memang. Waktunya berkah. Orang yang produktif, karyanya banyak. Ya, dan luar biasa kegiatannya, misalnya. Yang mana kadang antum memandang ini orang di luar logika lah, bisa kayak gitu. Sebenarnya kunci dari itu semua adalah menjaga waktu. Ya. Begitu juga salaf. Ini salaf aja yang teriwayatkan dari kegiatan mereka, itu global. Kita enggak tahu lebih rincinya lagi yang apa. Tapi antum kalau ngeliat orang-orang besar, ya, orang-orang besar. Misalnya gubernur hari ini ada di lokasi ini, sorenya di lokasi lain, besoknya dua dan seterusnya. Itu semua kok bisa? Bisa, itu powernya kok bisa gitu loh. Kok enggak sakit? Karena ngejaga waktu. Iya. Banyak orang sakit karena sibuk, bukan karena disebabkan sekadar letih, tapi karena pikiran yang tidak tertata waktunya. Orang yang tidak bisa menata waktu, dia akan mendapatkan semua kegiatannya adalah beban. Tapi orang yang menata waktu, dia akan baca bismillah dan dia tahu semua ini bisa ditata. Dan ketika dia telah menjalankannya, ternyata selesai kok. Begitu. Karena penataan. Mapping ya. Time mapping. Pemetaan waktunya itu yang belum ada biasanya orang. Ya. Jadi timeline itu penting ya. Kalau di zaman salaf memang enggak ditulis, enggak jam segini saya gininya, enggak. Karena waktu itu memang kegiatan tidak se-glamor sekarang. Ya. Tapi antum harus begitu ya, kawan. Kalau misalnya antum mau jadi orang besar, harus punya pemetaan terhadap waktu-waktu antum. Ya. Hari ini saya ngapain? Atau misalnya punya hafalan, hari ini saya harus hafal berapa ayat, besok berapa ayat. Gitu. Karena antum bebas dalam mengkreasikan timeline sesuai dengan kemampuan antum. Antum kreasi sendiri misalnya. Ada Al-Qur'an. Antum bawa Al-Qur'an enggak? Misal antum mau menghafalkan Al-Qur'an. Ana kasih contoh aja. Hafalkanlah Al-Qur'an dengan jiwa menyukai, bukan jiwa yang apa ya? Yang gede napa Quran yang gede. Coba tolong ambil Quran yang normal yang gede situ. Yang bagus yang Mushaf yang Madinah ini tulisannya, jangan yang tulisan orang tua kita. Enggak ada di situ. Yang warna oranye apa ya? Bukan. Hah? Enggak itu enggak yang kayak Quran kita. Tapi besar. Di situ enggak ada di situ. Ada warna oranye? atau warna apa gitu? Kertasnya kertas krim? Bukan, bukan, bukan. Seharusnya ada biasanya. Karena Qur'anannya di sini juga satu hilang. Bagus Qur'annya, mushaf. Nah, misalnya antum tuh pengen menghafal satu halaman, kalau memang mau targetin, atau mau dua halaman, antum targetin berapa hari? Antum jadikan penentuan antum tuh penentuan yang having fun gitu. Antum atur waktu antum itu jangan terlalu strict banget sehingga harus pukul jam segini, ana harus jam 3 harus bangun, kalau enggak ana hukum dirana. Tenang aja, tenang. Karena enggak semua orang bisa kayak gitu kan? Mungkin ada orang kayak gitu, tapi enggak semua orang walaupun memaksakan diri tetap enggak bisa. Mungkin karena faktor kerjaan, mungkin karena faktor fisik yang berbeda. Imam Bukhari aja salah satu pembantu beliau minta dibangunkan tahajud, pas mau beliau bangunin lagi ngorok. Enggak jadi beliau bangunin. Kenapa? Pas pagi ditanya sama pembantunya, kenapa? Kok engkau enggak bangunin saya? Padahal kan saya udah minta pengen tahajud. Kasihan kamu itu lagi betul-betul capek. Imam Bukhari memaklumi. Jadi seseorang itu dia jangan memforsir dirinya, tapi jangan terlalu melonggarkan. Artinya dia tuh hidup itu seperti air mengalir, yang mana air mengalir itu kita lihat, kalau air mengalir, antum lihat air mengalir. Air mengalir itu dengan senangnya gitu mengalir. Senang dia. Coba lihat, antum lihat air yang mengalir. Air ber gitu. Apakah ada tanda kesedihan dari ngalirnya air itu? Enggak ada. Enggak ada. Maksudnya ngalir yang bukan terlalu beriak gitu, enggak. Itu terlalu, bukan air terjun, bukan. Tapi air yang mengalir di sungai atau got misalnya. Ngalir. Enak gak antum ngeliat air mengalir gitu? Kalau antum ngeliat air yang diam gini, itu antum agak banyak misteri ini, serem ini kan. Tapi kita coba ngeliat air yang mengalir dari selokan yang memang cetek. Antum ibaratkan, coba kalau hidup saya tuh seriang itu gitu loh. Jadi antum hari itu enak, gitu. Waktu tapi tergunakan, termanfaatkan, cuman memanfaatkannya dengan having fun. Ana dulu waktu kerja di kursus, di salah satu English course, kita punya metodologi belajar sambil bermain. Learning by playing gitu. Belajar tapi sambil bermain. Dan itu ternyata lebih masuk dibandingkan belajar tapi gak suka gitu loh. Belajar karena terpaksa. Dan Ana bukan karakter yang seperti itu. Belajar tapi karena senang gitu. Karena cinta, karena suka. Ya, makanya kata sebagian ulama, amalan yang didasarkan oleh rasa cinta tidak akan tersusupi futur. Ya, adapun kalau amalan yang didasarkan keterpaksaan, terasa bebannya berat, itu suatu saat akan futur itu. Suatu saat akan futur. Jadi kalau misalnya antum cinta dengan amalan tersebut, merasa memang ada bebannya, tapi untuk apa saya mikirkan beban? Kalau saya mikirkan bahwa saya amal ini bermanfaat, khalas. Dengan ada rasa cinta terhadap amal tersebut, maka insya Allah gak akan tersusupi dengan futur. Gitu kan? Maka kalau misalnya antum hafal Al-Quran misalnya, dua halaman, target mau kapan misalnya. Terserah antum, jangan antum forsir, pokoknya sehari harus satu halaman. Banyak orang gagal ngapal Quran kayak gitu. Harus satu halaman sehari, harus satu halaman sehari, harus. Antum lihat di daurah-daurah atau kadang yang sebulan nginep di camp untuk ngapalin Al-Quran 30 juz. Kan ada tuh kadang-kadang liburan tuh 1 bulan 30 juz. Antum lihat banyak orang yang stres. Banyak, tahu kan ini daurah yang kayak gini? 30 hari, 20 hari, khatam Al-Quran insya Allah hafal 30 juz. Ana gak rekomendasikan. Kecuali kalau antum sudah hafal 30 juz tapi pun bayangan lupa, baru bisa ikutan itu. Tapi untuk orang yang mungkin baru hafal 3 juz, 2 juz, jangan kayak gitu. Ikutlah yang having fun, rutin, enggak terbebani dengan harus 30 hari. Karena apa? Karena di program tersebut yang banyak orang memang tidak cocok. Sehari misal 2 halaman atau enggak 2 halaman, lebih lah. Sehari misal anggap aja 4 halaman misalnya, 4 halaman. Satu hari 4 halaman misalnya. Hah? Antum kuat enggak? Satu hari setengah halaman aja. Itu kadang udah mabok mungkin. Satu hari 4 halaman, diforsir, diforsir, tertekan, makanya banyak yang stres, banyak yang kabur, panjat pagar kemudian pergi udah pulang. Banyak itu kasus kayak gitu. Ataupun yang masih bertahan, pulang-pulang udah beda sikap, udah kayak orang loyo, kayak orang apa gitu. Iya. Begitu. Dan ana punya teman juga pernah hafal udah 30 juz betul hafal. Tapi habis itu blas hilang dah. Karena apa? Itulah instan. Dan ketika melakukan, melakukan karena terpaksa. Kemudian futur dan udah kosong. Ini yang enggak bisa kayak gini. Apalagi Al-Qur'an. Ya, yang mana menghafalnya itu sunnah, menjaganya itu wajib, gitu kan? Semakin antum banyak antum hafal, semakin banyak yang antum wajib antum jaga, gitu kan? Nah, maka kalau antum mau menghafal Quran atau hadis, hafalkanlah yang antum suka. Maksudnya dengan metode yang cocok dan yang antum suka. Enggak harus semua orang tuh sama. Ngafalin Al-Quran itu tujuannya bukan untuk apa-apa melainkan untuk diilmui dan diamalkan. Ya, maka misal antum menyukai suatu ayat atau suatu surat yang pernah antum tanya ke antum satu-satu, antum hafalin tuh. Start, dimulai hafalin. Dan menghafalkannya bukan karena beban apa-apa. Menghafalkan karena antum suka. Antum suka surat Al-Jin, ya, karena antum suka ngomongin jin misalnya. Ya. Antum hafalkan itu karena suka, bukan karena terpaksa gitu, ah hafalin aja, hafalin, udah paksa, enggak. Karena suka, makanya harus cari sesuatu yang menjadi hook. Hook itu adalah hal yang menonjol dari hal yang akan antum lakukan. Yang di hal menonjol itulah yang antum akan suka itu. Misalnya antum mau menghafal surat Ar-Rahman, karena antum sangat suka dengan lafal fabi ayya alai rabbikum atukadziban. Di situ antum jadikan tuh kesukaan antum sebagai pemupuk motivasi antum. Nah, gitu kan misalnya. Antum misalnya suka surat An-Naba karena di halaman keduanya innal muttaqina mafaza tuh enak banget, denger tuh enak banget. Antum belum hafal tapi ya satu surat itu, maka antum mulai dari amma yatasalun. Itu antum supaya wah, ini nanti bakal ketemu nih innal muttaqina mafaza. Makin cepat makin merayap ke innalil muttaqina mafaza. Ketika dapat itu antum hafal, senengnya masya Allah antum. Beda dengan orang yang cuman karena dipaksa sama gurunya ini, beda. Memang bisa hafal, cuman betapa banyaknya orang yang futur setelah dia beramal karena keterpaksaan. Banyak yang kayak gitu. Lihat banyak anak-anak pesantren yang mereka setelah lulus dari pesantren gak jadi apa-apa. Karena ketika di pesantren hanya keterpaksaan yang ada. Enggak, bukan rasa cinta, bukan suka, enggak. Iya, begitu. Jadi coba tanamkan dari rasa cinta, kemudian antum tulis atau antum jadwalkan semua waktu antum sesuai dengan having fun-nya antum, enaknya antum, sukanya antum gimana gitu. Karena waktu ini adalah aturan antum. Antum yang ngatur dengan izin Allah, antum atur aja. Nanti sore saya begini, nanti sore begini saya gitu. Jangan mau diperbudak oleh pekerjaan. Pekerjaan harus ada memang. Ya, apalagi amanat, betul. Tapi jangan diperbudak dengan ah, saya kan udah kerja, jadi saya enggak usah punya target lain lagi. Ya, jangan gitu. Ibaratnya gini misalnya. Ada orang ngajar ngaji di mana-mana. Misalnya kayak anak ngajar ngaji di mana-mana misalnya. Anda hanya belajar tentang apa yang anak kaji aja. Itu salah atau benar tuh? Salah. Harus ada hal-hal lain yang anak explore, yang enggak mesti harus tentang pengaji, tentang apa yang dikaji di pengajian, melainkan hal-hal lain yang mengisi waktu anak. Maklumat yang non kajian. Iya. Begitu. Ya. Jadi do what you like to do. Tapi juga selama tidak melanggar syariat Allah. Apa yang antum sukai? Apa yang antum hobikan? Kalau antum suka dengan Al-Qur'an, tekankan di situ. Antum suka dengan hadis, tekankan di situ. Antum suka dengan fikih, tekankan di situ. Antum suka tazkiyatul nufus, tekankan di situ. Iya, jangan cuma suka bola, suka futsal, tekankan di situ. Enggak, tapi suka yang ilmu ya. Apa misalnya bidangnya? Antum suka editing, tekankan di situ. Ya. Suka ini, suka itu, apa yang antum suka, di situlah. potensi antum insyaallah. Apa yang antum terpaksa dengannya mati insyaallah. Begitu. Jadi jangan beramal karena terpaksa, tapi beramallah karena suka. Begitu. Tapi awal-awal memang kadang-kadang orang terpaksa, lama-lama jadi suka. Bisa kan? Bisa. Kapan? Ya wallahu alam. Makanya dari sekarang sukain amalan antum. Dari sekarang. Gitu ya. Insyaallah ya. Baik. Cukup insyaallah untuk adab dan kiat menggapai ilmu sampai di perkataan Az-Zahabi atau Muhammad bin Abdul Baqi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.